Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-67 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang Al-Qantarah dan Qisas antara orang-orang yang beriman. Al-Qantarah secara bahasa adalah jembatan. Adapun secara syariat, maka yang dimaksud dengan Al-Qantarah adalah jembatan lain setelah Shirath yang terletak antara neraka dan surga, tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman setelah melewati neraka sebelum masuk ke dalam surga. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya Qantarah ini. Tempat akan dibersihkan hati-hati orang-orang yang beriman dengan dikisos di antara mereka, dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Yakhlusul mu'minuna minan nar wa yuhbasuna 'ala qantaratin bainal jannati wan nar wa yuqtasu li ba'dihim min ba'd madhalimu kanat bainahum fid dunya hatta idza hudhibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah fa walladhi nafsu Muhammadin biyadih la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya." Orang-orang yang beriman yang selamat dari neraka, mereka akan ditahan di Qantarah antara surga dan neraka, kemudian dikisos kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia, sehingga apabila sudah dibersihkan dan disucikan, mereka akan diizinkan untuk masuk surga. Dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh salah seorang dari mereka lebih mengetahui rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Yang akan dibersihkan di sini adalah zil yang ada di dalam hati-hati orang-orang yang beriman, seperti hasad, dendam, kebencian, dan lain-lain yang kadang terjadi di antara mereka. Semakin bersih hati seseorang di dunia dari ghil, maka akan semakin sebentar kisosnya dan akan semakin cepat dia masuk ke dalam surga. Sebaliknya, semakin banyak ghil, hasad, dendam, dan kebencian kepada sesama orang yang beriman, maka akan semakin lama kisosnya dan semakin lama dia masuk ke dalam surga. Qisas di Qantarah ini terjadi di antara orang-orang yang beriman saja dengan maksud pembersihan hati. Adapun qisas di padang mahsyar, maka untuk semua makhluk yang kafir maupun yang mukmin, yang mencakup qisas karena kezaliman harta, fisik maupun kehormatan. Apabila sudah bersih dari ghil, barulah mereka bisa masuk surga. Karena tidak masuk surga kecuali orang yang sudah benar-benar bersih dan baik keadaannya. Allah SWT berfirman, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ. Dan kami akan hilangkan ghil dari dalam dada-dada mereka. Al-Hijr 47. Semoga Allah SWT membersihkan hati kita dan saudara-saudara kita dari hasad, dendam, dan kebencian yang tidak dibenarkan, dan semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang mudah untuk memaafkan orang lain. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.